الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإخوتي في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan kembali melangsungkan pelajaran kita, yaitu membacakan syarah daripada risalah Sittatu Mawadhi' Minas Siyarah, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan apa yang menjadi inti permasalahan daripada peristiwa yang ke-5 ini, yaitu kisah hijrah, yaitu bahwasannya ada di antara kaum muslimin yang berada di barisan musyrikin, yang mana mereka tidak berhijrah bersama kaum muslimin yang lainnya disebabkan karena alasan dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberi uzur kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang keras, yaitu dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka tidak mau berjuang, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan satu amalan saja, yaitu amalan hijrah. Adapun yang lainnya, dari sisi keyakinan, akidah mereka, mereka tetap di atas Islam. Sehingga dialog antara malaikat dan orang-orang, barakallahu fikum, yang tidak berhijrah tersebut menjadi dalil bahwasannya malaikat tidak mendustakan tentang keimanan mereka. Malaikat tetap mengakui keimanan mereka, sehingga masalah keimanan tidak menjadi apa? Tolak ukur pembicaraan yang dilakukan oleh malaikat, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan. Namun yang menjadi inti permasalahan adalah malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Di mana kalian ketika itu? Di tempat mana kalian berada? Kenapa kalian tidak berhijrah? Ini inti permasalahannya. Jadi, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, pelajaran besar yang kita bisa ambil, barakallahu fikum, bahwasanya amalan yang besar, yaitu amalan hijrah saja, itu adalah amalan yang harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan amalan yang besar seperti amalan hijrah. Hijrahnya amalan besar dan pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita perjuangkan. Apalagi amalan yang derajatnya, barakallahu fikum, tidak sampai seperti derajat hijrah. Tentunya kita tidak boleh bermudah-mudahan dengannya, barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Wa amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Dan adapun mereka ini, yaitu orang-orang yang tidak berhijrah, falam yukadzibuhum, para malaikat tidak mendustakan mereka, tidak mendustakan tentang apa? Keimanan mereka. Bal ajabuhum biqaulihim, bahkan para malaikat menanggapi mereka dengan ucapan, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas? Lalu kalian bisa berhijrah pada bumi yang luas tersebut. Barakallahu fikum. Wa yazidu dzalika idaha lil 'arif wal jahil allati ba'daha, wa hiya qawluhu ta'ala, illa al-mustada'afina minal rijali wal nisa' wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kata Syekh rahimahullahu taala, dan semakin bertambah jelas, wa yazidu dzalika, ya, idahan lil 'arif, dan semakin bertambah jelas bagi orang yang berilmu, ya, orang yang mengetahui, berilmu, ya, wal jahil, dan juga orang yang jahil, orang yang tidak memahami ilmu, ya, yaitu apa? Yaitu ayat setelahnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, illal mustada'afin, kecuali orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, minar rijal, dari kalangan laki-laki, wan nisa, dari kalangan wanita, wal wildan, dari kalangan anak-anak, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, yang tidak mampu untuk berupaya, ya, dalam berhijrah, ya, dan tidak mengetahui jalan jalan keluar ataupun jalan untuk berhijrah. Barakallahu fikum, ya, ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, ya, ayat ini terang jelas bagi kita bahwasannya, ya, yang namanya hijrah itu adalah sebuah perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala pada kondisi sebagaimana disebutkan, yaitu kondisi ketika, ya, kaum muslimin berada di negeri musyrikin, ya, dan dia tidak mampu untuk memperlihatkan agamanya, maka wajib baginya berhijrah, ya. Nah, wajib baginya berhijrah, ya. Artinya apabila ada yang mengatakan hijrah itu sudah tidak berlaku lagi, ya, maka ini dalilnya, ya, barakallahu fikum. Ataupun hijrah, ya, bukan syariat yang wajib pada kondisi yang telah kita sebutkan, di zaman ini sudah tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi syariat hijrah yang diwajibkan, ya, maka itu salah besar, ya, salah besar, barakallahu fikum, ya. Hijrah, ya, akan terus ada sampai akhir zaman, barakallahu fikum. Nah, namun di sini juga, ya, dikecualikan orang-orang yang mendapat udzur. Ya, orang-orang yang mendapat udzur untuk boleh tidak berhijrah. Ya. Udzurnya dianggap udzur yang syar'i. Yaitu apa? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Ya, baik kekuatan dari fisiknya, ya, ataupun kekuatan secara makna pembela, ya, barakallahu fikum. Naam, dari kalangan laki-laki dan wanita dan anak-anak yang mereka tidak mampu berupaya, mungkin ada yang cacat, ya, barakallahu fikum, dia tidak mampu untuk bergerak, ada yang sakit, tidak mampu untuk berjalan dan segala macamnya, ya. Naam, ya, maka ini mendapatkan uzur, inilah uzurnya, ini uzur yang syar'i, orang-orang yang boleh untuk tidak berhijrah. Adapun alasan dunia, alasan cinta tanah air, misalnya, barakallahu fikum, ya, ataupun cinta terhadap, barakallahu fikum, pekerjaan di keluarga, anak istri dan segala macamnya, ini tidak dijadikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikianlah, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masuk ke dalam Islam, mereka harus berjuang bersama Islam itu, barakallahu fikum. Nah, maka kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Yani la yu'dharu illa man taraka al-hijrata 'ajizan 'anha, yaitu, ya, la yu'dharu, ya, tidaklah diberi udzur illa, kecuali, man taraka al-hijrata 'ajizan 'anha, kecuali orang yang meninggalkan hijrah dalam keadaan dia tidak mampu melakukannya. Ya, fa innahu ma'dzurun, maka sesungguhnya yang seperti ini adalah diberi udzur. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mustada'afin minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita, anak-anak yang tidak mampu berupaya untuk hijrah. Yani lil khuruj, yani untuk keluar. Wala yahtaduna sabila, dan tidak tahu jalan ilaih, ya, untuk keluar daripada negerinya, barakallahu fikum. Fa ulaika asallahu ay ya'fuwa anhum, maka mereka ini pasti Allah beri pemaafan atas mereka, barakallahu fikum. Nah, Ya, jadi ikhwan fillah rahimahumullah, Islam itu agama yang indah. Ya. Islam itu agama yang indah, agama yang mudah. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya yang betul-betul memiliki uzur. Artinya apa? Kita sebagai hamba ya tidak mampu untuk menipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Tatkala contoh misal ya, na'am. Ya. Sekarang ya masih ada beberapa dari kalangan muslimin ya, khususnya ahli sunnah yang beralasan tidak mau sholat ke masjid. Ya, karena masih pandemi. Ya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati antum. Ya. Allah tahu isi hati antum. Jujurkah antum beralasan dengan pandemi atau karena malas atau karena berat bertemu dengan kaum muslimin? Ya. Nah, barakallahu fiik. Padahal apa? Pemerintah sudah memberikan kelonggaran ya dengan protokol kesehatan, ya barakallahu fiikum dan yang lainnya. Nah, ya, tapi dia tetap beralasan. Ketika ditanya kenapa jarang kelihatan di masjid, jarang kelihatan taklim, gimana mau taklim orang masih pandemi seperti ini kok? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya. Nah, jujurkah, betulkah kita karena alasan pandemi, karena mungkin kita memiliki penyakit bawaan yang berbahaya apabila ya, sehingga kita kan tidak berhak mendapatkan vaksin. Ya, misal ada penyakit bawaan yang mungkin ini rawan tatkala apabila gampang tertular. Ya, bisa jadi seperti itu mungkin. Ya. Namun hati-hati hamba itu ya, di dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu mengetahui apa isi hati kita, barakallahu fikum. Nah, sehingga barang siapa yang udurnya adalah udur yang syar'i, Allah akan terima. Tapi barang siapa udurnya bukan dengan udur yang syar'i, walaupun dia utarakan kepada saudaranya, saya ini udur seperti ini, tapi padahal apa? Dia sembunyikan. Ya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Hadza wa'dun min Allah bil 'afwi 'anhum." Dan inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan mereka. Nah. Jadi orang-orang yang betul-betul memiliki uzur yang syar'i, maka betul-betul akan dimaafkan oleh Allah. Ini janji Allah. Ini janji Allah, barakallahu fikum. Tapi apabila mereka ya coba melakukan tipu daya, melakukan makar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Allah akan membalas makar-makar hambanya yang ingin mencoba mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua syariat itu tegak. Ya, barakallahu fikum dengan dua keadaan. Ada keadaan yang ya diberi udzur untuk tidak mengamalkannya, satu keadaan yang tidak diberi udzur untuk apabila dia tidak mau menegakkannya. Inilah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Contoh salat pada asalnya berdiri, tidak mampu berdiri dia harus duduk. Barakallahu fikum. Mudah kan? Tidak duduk, tidak mampu duduk. Ya, barakallahu fikum, dia berbaring. Ya, tidak mampu berbaring, dia memberikan isyarat dan seterusnya. Intinya apa? Syariat tersebut tetap dijalankan, barakallahu fikum. Demikian pula amalan yang lainnya seperti amalan hijrah. Dia ingin berhijrah tapi tidak mampu. Tidak memiliki kemampuan, mungkin dia cacat. Tidak tahu jalan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tetap mendapatkan pahala hijrah karena tekadnya itu, namun apa? Fisiknya yang tidak mumpuni, barakallahu fikum. Naam. Inilah Islam. Ya, inilah Islam, agama yang penuh dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kita jangan bermain-main ya dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala tentu mengerikan, barakallahu fikum, apabila mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, kita lanjutkan ucapan daripada al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fahada awdahu jiddan anna haula'i kharaju min al-wa'id. Maka ini sangatlah jelas, ya sangat jelas sekali. Ya, anna haula'i kharaju min al-wa'id, bahwa mereka orang-orang yang tidak ikut berhijrah tersebut karena udzur tadi, termasuk yang anna haula'i kharaju minal wa'id, bahwa mereka yang tidak ikut berhijrah karena udzur tidak termasuk yang mendapatkan ancaman. Ya, barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan apa? Dengan mereka yang tidak berhijrah karena alasan dunia. Ya, barakallahu fikum. Falam yabqa syubhatun, maka ya sudah tidak tersisa satu syubhat pun. Ya. Lakin liman talabal ilmi, ya akan tetapi ya barakallahu fikum hilangnya syubhat tersebut bagi ya para penuntut ilmu tentunya. Apabila dia belajar agama Allah, maka tidak ada syubhat lagi pada dirinya. Ya, bi khilafin man lam yaqlubhu, berbeda halnya dengan orang yang tidak belajar agama Allah, tidak menuntut ilmu. Ya. Naam, bal qala Allahu fihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka orang-orang yang tidak mau belajar agama Allah, tidak peduli terhadap agama Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak mau menuntut ilmu agama Allah. Islamnya hanya Islam KTP. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ini dicatat dengan tinta emas kalau perlu, barakallahu fikum. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke-18. Ini Allah tujukan kepada orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summun. Mereka itu apa? Tuli. Bukmun. Mereka itu bisu. Umyun. Mereka itu buta. Fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak akan bisa kembali, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas al-haq. Allah tutup ya telinganya, Allah kunci lisannya, Allah tutup matanya. Kenapa ini? Karena mereka tidak peduli terhadap agama Allah. Mereka tidak mau belajar agama Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sendiri kepada orang-orang yang tidak mau belajar agama Allah. Sehingga apa? Pengaruh ataupun efek daripada orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, sibuk dengan urusan dunia, syubhat akan terus menghantuinya. Ya, dia tidak akan bisa mampu terlepas daripada syubhat. Ya. Kebenaran tertutup. Ya. Kebenaran yang datang kepada dia tertutup. Contoh misal. Na'am barakallahu fikum. Ya. Ketiga, ya. Ada sebuah kasus misalnya di negeri ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Misal, contoh misal, penistaan agama yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada ayat Al-Quran misalnya. Ya. Nah, kemudian barakallahu fikum. Ya. Datang sekelompok manusia yang jutaan mungkin. Menggeruduk pemerintah. Ya. Alasannya apa? Karena ingin menuntut keadilan. Ya. Barakallahu fikum. Maka seorang yang jahil tidak memiliki ilmu, dia akan memandang sisi pandang. Wah, enggak mungkin. Ada yang satu mengatakan, jangan seperti itu. Betul, agama kita dinistakan. Ya. Betul, kita marah, kita kecewa. Tapi bukan dengan cara demonstrasi. Ya. Barakallahu fikum. Yang mengatakan ini cuma segelintir orang saja. Ya, maka tolak ukur kejahilan apa? Melihat banyaknya manusia yang beramal. Ah, mana mungkin sih? Ya, pendapat yang ini yang benar, rong cuma beberapa orang aja kok yang mengatakan nggak boleh demonstrasi. Ya, tapi lihat seluruh kaum muslimin, apalagi dibangkitkan semangatnya apa? Disentuh emosionalnya. Masa kita diam saja? Al-Quran kita dihina, Al-Quran kita dicaci. Bagi kaum muslim, buktikan kamu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tutup ya bar matanya terhadap kebenaran, Allah tutup sumbat telinganya untuk mendengar kebenaran, Allah kunci lisannya untuk tidak berkata tentang kebenaran. Ya. Yang dia pandang dengan kejahilannya apa? Ajaran nenek moyang itulah yang paling benar. Yang dipandang apa? Kebanyakan mayoritas muslimin melakukan itulah kebenaran. Ini tolak ukur al-haq di hadapan orang-orang yang jahil. Ya, barakallahu fikum. Dan ini tidak berbeda dengan orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka beramal di atas ajaran nenek moyang sudah, taklid sudah. Barakallahu fikum. Dan mereka akan malu apabila berat apabila ada segelintir orang yang mengajarkan kebenaran. Siapa contohnya? Pada kisah yang terdahulu, Abu Thalib. Ya. Keponakannya memberikan ke al-haq, dia tahu itu kebenaran, tapi dia berat untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena barakallahu fikum, ajaran nenek moyang sudah apa? Sudah turun-temurun dijaga olehnya, tiba-tiba dia mau berbalik arah, ya, gak bisa. Malu. Malu nanti keluarganya dicaci, malu nanti disebabkan karena dia, ya, keturunannya, barakallahu fikum, nenek moyangnya menjadi marah. Ya. Keluarganya menjadi marah karena perubahan sikap, perubahan keyakinan tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi sekali lagi ini mengerikan ya ikhwan fillah rahimakumullah. Orang yang malas menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli bisu buta sehingga mereka tidak bisa kembali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita memohon perlindungan kepada Allah, kita memohon keselamatan kepada Allah, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita di atas talabul ilm hatta al-mamat. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Naam, kata beliau. Ya. Ikhtilatul muslimin ma'al kufar min ghairi udhrin amrun la yajuz. Ya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bercampurnya kaum muslimin ya bersama dengan orang-orang kafir min ghairi udhrin tanpa adanya udhur. Naam. Amrun la yajuz. Ini semua perkara yang tidak boleh. Tidak dibenarkan. Ya. Bercampurnya kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini sebuah perkara yang tidak tanpa adanya udzur, ini sebuah perkara yang tidak dibenarkan. La yajuz. Balla budda an tatamayyaza biladul muslimin an biladil kuffar. Ya. Bahkan harus terbedakan antara negeri-negeri muslimin dan negeri-negeri kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala harus terlihat ya, negeri muslimin dengan negeri kafir itu harus terlihat, enggak boleh campur baur, enggak boleh sama rata. Nah. Ya, barakallahu fikum. Harus betul-betul terlihat mana negeri muslimin yang menegakkan syiar-syiar agama Islam, mana negeri orang kafir. Ya. Jangan sampai orang-orang muslim berada di negeri musyrikin, di negeri orang-orang kafir. Mereka bercampur baur di sana sehingga tidak terlihat identitas keislamannya, barakallahu fikum. Ini larangan, barakallahu fikum. Nah. Wala yukhalitul muslim al-musyrik. Wala yukhalitul muslim al-musyrika. Ya. Dan tidak boleh seorang muslim tinggal ya tercampur ataupun tinggal bersama musyrik, seorang musyrik ya, barakallahu fikum ya. Bal qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tataraa naruhuma ya. Api seorang muslim dan musyrik tidak boleh saling terlihat. Ini isyarat dari Nabi alaihi salatu wasallam ya. Hai, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yab'udu anhu mahma amkanahu dhalik. Yaitu hendaknya seorang muslim menjauh dari orang-orang musyrik, barakallahu fikum, sebisa mungkin ya dia berupaya untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita, jangan sampai ya na'am kaum muslimin itu berada di tengah-tengah apa pemukiman orang-orang kafir ataupun lebih tepatnya di negeri orang kafir. Ya. Jangan sampai di sini dibahasakan la tataraa naruhuma. Maksudnya ya, jangan sampai kepulan apinya, dapurnya orang muslim itu terlihat tahu. Ya, dengan sama, enggak ada beda dengan dapurnya orang musyrik. Ya, barakallahu fikum. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam berlepas diri terhadap bercampurnya kaum muslimin dengan musyrikin. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, jelas bagi kita bahwasannya sekali lagi seorang muslim itu harus betul-betul terbedakan dengan musyrik dari berbagai sisi. Ya, sehingga datang hadis apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk daripada mereka. Sehingga apa? Seorang muslim tidak boleh menyerupai seorang kafir. Betul-betul harus ya, yatamayas, berbeda, berpisah. Jangan sampai apa? Barakallahu fikum, bercampur ya dengan mereka. Nah, dari segi penampilan, pakaian, akhlak, kelakuan, muamalah dan segala macamnya, apalagi masalah keyakinan, itu kita harus terbedakan dengan orang-orang kafir, orang-orang kufar. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini permasalahan hijrah adalah permasalahan yang besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini berapa banyak dari kalangan kaum muslimin mereka merasa tenang, nyaman, bahkan ingin pergi dan tinggal di negeri kafir. Ya, karena melihat wah bagaimana indahnya negeri kafir, bagaimana barakallahu fikum ya, nikmatnya tinggal di negeri kafir. Ya, nah. Ya, mungkin sekarang kita merasakan wah nikmat sekali ya tinggal di Eropa, tinggal di... Padahal orang-orang Eropa sendiri ingin tinggal di negeri kita. Ya. Orang-orang Eropa sendiri mereka ingin cari negeri tropis yang mataharinya masya Allah, ya, yang udaranya masya Allah, ya. Lah orang Muslim Indonesia malah pengen tinggal di Eropa yang setiap hari harus pakai jaket yang mungkin mandinya seminggu sekali, ya, karena kedinginan, ya, barakallahu fikum, ya, yang susah mataharinya, ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini biasanya korban apa ya? Korban televisi, korban internet, korban barakallahu fikum ya, pengaruh-pengaruh budaya luar, padahal mereka ingin negerinya seperti negeri kita. Udaranya seperti udara di tempat kita. Ya, barakallahu fikum. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita tinggal di tempat ini. Ya, barakallahu fikum. Orang-orang di negeri-negeri dingin sana, negeri Eropa sana, mereka itu pasti ya mau, pasti harus minum suplemen multivitamin terus. Khususnya apa? Vitamin D3. Kenapa? Karena mereka enggak punya matahari. Ya. Mereka enggak punya matahari yang sinarnya seperti di negeri top, di trop, negeri tropis seperti Indonesia. Ya, barakallahu fik. Dan orang yang tidak terkena sinar matahari, wah, ya, akan banyak ya terkontaminasi dengan penyakit. Ya, barakallahu fikum. Maka kita enggak perlu, dan vitamin D3 itu mahal, Pak. Ya, mahal sekali. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga kita gratis dapat ya vitamin dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimahullah, kata Syekh Shalih Fauzan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, "Waman fahima hadzal mawdi'a walladhi قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Waman fahima hadha al-mawdi'." Dan barang siapa yang telah memahami peristiwa ini, yaitu peristiwa hijrah, dan peristiwa yang sebelumnya, kisah-kisah yang sebelumnya, fahima kalam al-Hasan al-Basri, maka dia telah, maka dia pasti akan memahami ucapan al-Hasan al-Basri. Apa ucapan al-Hasan al-Basri? Maka kata Syekh Muhammad bin Lohar, al-Hasan al-Basri mengatakan, laisal imanu bitahalli. Keimanan bukanlah sekedar hiasan. Wala bitamanni. Dan bukan pula angan-angan. Walakin ma waqara fil qulubi, akan tetapi iman adalah keyakinan yang menetap, yang kokoh, ya, di dalam hati-hati. Wa saddaqat bil a'mal, dan dibuktikan dengan oleh amalan. Barakallah. Nah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kisah hijrah menggambarkan kepada kita, ya, barakallahu fikum, sebuah syariat itu bukan hanya diakui, saya akui hijrah itu adalah syariat Rasulullah alaihi salatu wasallam, tapi apa? Harus diamalkan. Ini maksudnya. Ya, kalau ditanya kaum muslimin, kamu mengakui enggak syariat? Kalau ditanya kaum muslimin yang tidak berhijrah tadi, kalau ditanya hijrah adalah syariat Islam, kamu akui enggak? Saya akui. Saya akui itu syariat Islam. Barakallahu fikum, dan amalan yang besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mesti mengakui. Tapi pertanyaannya, kenapa engkau tidak beramal dengannya? Sehingga pengakuanmu hanya sekedar angan-angan. Hanya sekedar hiasan. Tidak engkau wujudkan, barakallahu fikum. Nah, maka kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Fal imanu huwa ma صدقته الأعمال ومنها الحجرة. Dan keimanan adalah apa-apa yang dibenarkan oleh amalan-amalan, dan diantara amalan-amalan tersebut adalah hijrah. لأنها من الأعمال, karena hijrah tersebut termasuk amalan-amalan, dari amalan-amalan. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون, dan ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang murjiah yang mereka mengatakan innahu yakfi al-imanu bil-qalb atau bil-qalbi wal-lisan. Ya. Kata murjiah ya, bahwasannya cukuplah keimanan itu hanya pengakuan hati saja. Atau cukuplah keimanan itu hanya pengakuan hati dan ucapan lisan saja. Ini kata murjiah. Fala yakfi al-i'tiqadu wal-nutqu balabudda minal amal. Maka iman itu tidak cukup. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, maka iman itu tidak cukup dengan keyakinan dan ucapan saja, akan tetapi harus disertai dengan amalan. Ya, harus disertai dengan amalan, apapun itu. Contoh lagi, ya, kamu mengakui masya Allah sunnah itu masya Allah, ya, barakallahu fikum, ya, membiarkan jenggot itu sunnah, ya, dari Rasulullah SAW. Apakah hanya cuma cukup gini-gini toh, ya? Bisa toh untuk mewujudkan bahwasanya engkau betul-betul apa menjalankan syariat Islam, mewujudkan keimananmu terhadap membiarkan lihiyah itu, membiarkan jenggot itu. Tidak hanya cukup diyakini dalam hati, tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan, amalkan untuk menyempurnakan keimananmu terhadap syariat itu, barakallahu fik. Nah, ya, demikian pula syariat yang lainnya, semua itu harus diwujudkan dengan amalan. Tidak hanya cukup dengan hati, tidak hanya cukup dengan lisan, harus diwujudkan dengan amalan. Demikianlah orang-orang yang tidak berhijrah dalam kisah ini, mereka diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak beramal dengan amalan hijrah. Ya. Karena tidak beramal dengan amalan hijrah. Kalau pengakuan mereka yakin bahwa hijrah itu syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dustakan itu. Ya. Hatinya maupun lisannya tidak akan berdusta bahwa hijrah adalah syariah dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak beramal. Ini kesalahan mereka. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Wa dzalika anna Allah taala yaqul." Dan yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u." Surat Fatir ayat ke-10. Nah, ini dalil bahwasannya nanti akan disebutkan Syekh Shalih Fauzan. Coba dulu artinya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala nailah perkataan-perkataan yang baik. Wal 'amalu shalih yarfa'u, dan amalan-amalan saleh mengangkatnya. Ya, mengangkat amal apa? Perkataan-perkataan yang baik tadi. Ya. Barakallahu fikum. Apa syarahnya? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qauluhu ilai, firman Allah Subhanahu wa taala ilai, kepadanya ai, yaitu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'adul kalimut thayyib, ya, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala naiknya ucapan-ucapan yang baik, maksudnya apa? Minaz zikir, dari zikir, dari berzikir, maksudnya termasuk daripada ucapan-ucapan baik itu berzikir, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran, wa tasbih, bertasbih, wa tahlil, bertahlil, wa kulli kalami tayyib, dan semua ucapan-ucapan yang baik. Semua ucapan-ucapan yang baik. Fa innahu yas'adu ila Allah jalla wa ala. Maka sesungguhnya ucapan yang baik tersebut akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal demikian pula wal amri bil ma'ruf, ya, wal nahyi 'anil munkar, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, wa ta'limil ilmi nafi', dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kullu hadha min kalimit thayyib. Semua ini termasuk daripada ucapan yang baik. Wa kalamu thayyib, dan ucapan yang baik, ma'an nas, ya, kepada manusia, wa ma'a aqarib, dan ucapan yang baik itu ditujukan kepada manusia secara umum dan juga kepada para kerabatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat ke-83, wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kebaikan kepada manusia. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat ke-23, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan kepada keduanya, kepada kedua orang tua, ucapkanlah ucapan yang mulia. Kullu hadha minal kalimi tayyib. Semua ini termasuk daripada ucapan yang baik, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Yas'adu illah. Semua ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin, la yas'adu binafsi. Akan tapi dia tidak bisa naik dengan sendirinya. Maksudnya bagaimana? Engkau, barakallahu fikum, mengucapkan ucapan yang baik. Ya, barakallahu fikum, ya, berzikir, ya, barakallahu fikum, membaca Al-Quran, itu tidak akan bisa naik dengan sendirinya, melainkan, ya, balabudda min amal, melainkan harus dengan adanya amalan. Barakallahu. Apakah kita mengatakan, oh, baca Al-Quran, masya Allah, bagus, pahalanya besar, sudah segitu, tapi kita tidak membaca, tidak akan naik amalan bacaan Al-Quran. Enggak akan amal, ucapan tadi itu tidak akan naik. Kecuali harus diwujudkan dulu. Diwujudkan dulu dengan amalan. Agar naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian pula tatkala kita ingin, ya, barakallahu fikum, membantu si fulan. Ya, nah, harus diwujudkan dengan amalan, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wal amalu shalih yarfa'u, dan amal yang saleh mengangkatnya, ya, akan mengangkat, ya, barakallahu fikum, perkataan-perkataan yang baik tersebut, barakallahu fikum, ya, wa fi hadha raddun 'alal murji'ah aidan, dan ini juga, ayat ini juga bantahan kepada murji'ah, ya, yang mana sekali lagi kaum murji'ah itu beranggapan bahwasanya iman seorang itu sudah sempurna, sudah kokoh tatkala dia mengakui dengan hati dan mengucapkan dengan lisan tanpa berbuat. Bagaimana contohnya? Dia mengatakan yakin dalam hati, salat itu syariat Allah Subhanahu wa taala, itu syariat Islam. Ya, barakallahu fikum. Dia yakin dalam hati, dia ucapkan dengan lisan, betul, salat itu adalah syariat, salat lima waktu itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak salat. Tapi dia tersalat. Bagi murji'ah, dia sudah memiliki keimanan. Keimanannya bagus. Ini bagi murji'ah. Ya, selama sudah mengakui dalam hati dan mengucapkan dengan lisan walaupun tidak beramal, maka menurut murji'ah itu amalan apa sudah menyempurnakan keimanan. Tapi berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah barakallahu fikum, tatkala dia mengakui salat itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengajak berdakwah dengan lisannya untuk agar anaknya salat misalnya, keluarganya salat misalnya, dia juga beramal melakukan salat tersebut, maka inilah kesempurnaan iman di dalam agama Islam, barakallahu fikum, dan inilah yang akan membantu dia mengangkat kebaikan-kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimahumullah, semoga, ya, barakallahu fikum, dan ini akhir, ya, akhir daripada kisah hijrah. Jadi intinya kisah hijrah kali ini bukan, sekali lagi, bukan menceritakan sirah yang panjang, tidak. Tapi ada suatu permasalahan, yaitu tentang adanya kaum muslimin yang mereka tidak mau berhijrah disebabkan karena urusan dunia. Mereka mendapatkan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala memisahkan, masih mengakui orang yang tidak mau berhijrah karena uzur yang syar'i, barakallahu fikum. Nah, kemudian faedah yang penting juga bisa kita ambil apa? Hijrah harus diwujudkan dengan amalan. Bukan hanya pengakuan di bibir dan di hati. Di lisan dan di hati harus diwujudkan. Ya, barakallahu fikum. Dan ini menjadi tolak ukur terhadap semua amalan barakallahu fikum. Terkait apa? Kesempurnaan iman. Ya, bahwasanya semua itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan harus diwujudkan dengan amalan barakallahu fikum. Naam. Ya, sehingga kita setelah selesai menyelesaikan kisah hijrah, dan wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin apakah, mungkin ya ba'da Ramadan ya mungkin ya, atau kapan nanti insyaAllah, semoga Allah mudahkan, kita lanjutkan lagi. Al-mawdi'us sadis, ya tersisa satu tempat lagi, yaitu tempat yang keenam, kisah riddah. Ya, ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah kemurtadan setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah taala semoga Allah mudahkan. Wallahu taala alam sawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.